Setong Petrus bab 5. Kaula nyoona ka para pemimpin jemaat sampian supaya angeti aki. Kaula nulis surat panikam minangkarkan pemimpin seampon nyakseh sang sarana almasih. Ben sebekal nora emulja aki jugan ebekto kemulja anak almasih ampon epatangaleh kamanusa. Kaula nyoona kuangku. Sepaja sampian nguan bertumpah seambelan seepasraki Allah kasampian. Nguan bertumpah genikah sarang ate seseneng akati seekasokani Allah. Beni sarang ate berak. Sampian cek ngelakoni lalakon genikah polana nyariah keuntungan. Tapi polana sampian paja tero ala dinah aku. Cek nuduaki kakubasaan kareng orang seepercaja aki kasampian. Nanging sampian kudu dadi contoh kareng orang kenika. Ben ebekto panguan seagung rabu. Sampian bekal nerema mahkota secek bagusnya. Setak kira orang kebagusana. Sepani kejugan sampian. Taretan para ngangudeden. Patoro ocak kareng orang setua. Sampian kudu pada merda. Pada saling latini kelaben andep asor. Sebab edalem Alkitab sebutaki. Allah ngamoso reng orang se sombong, tapi neser kareng orang se ande pasor. Jadi, sampian kutu merenda ebebena astana Allah sekuat. Supaya sarang Allah sampian epatengki mun ampun napak bektona. Pasraki sedajana kako beterena sampian ke Allah. Sebab Allah ngulati ka sampian. Sehingga sampian patengate. Sebab iblis musuhna sampian akati macan ajalan san kasanaki sambi agaung nyare mangsana. Laban iblis genika bi iman sekoko. Sebab sampian oning jek tantretan laina pada nangkung kesusahan akati sampian. Tapi saampuna sampian nangkung kesusahan sekejak. Sarang Allah sampian bekal epa sampurna. Sampian bekal epa manjengah ban epa renganah kekuatan serta epa kokwa. Sebab Allah panikah saya. Sarang seampun nimbali sampian supaya nur'ah ngerasa aki kamuljaana selangkeng kalaban perantaraan almasih. Allah genikah sekobesa salanjengah. Amin. Kau lenulis surat sepandek panikah kasampian etolongi silas. Sebi kau le yang keptaretan Kristen seesto. Kau le teroh meraja Athena sampian. Sarang meyakini sampian cek papun apa seetoles kau lepanikah bertas leres perkara rahmatnya Allah. Sampian ketupa koko nekui rahmatnya genika. Tantretan sa jemaat e Babylon. Sejugan epele sarang Allah. Akirim salam kesampian. Sepenikah jugan anak kau le Markus sekakase. Ngiring padengatore salam senuduaki katresnaan minangka taretan Kristen. Moga-moga pangeran aparenga kesejahteraan kasampian sedeja sedeti keagungana almasih.